ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي في الله، Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian tentang ilmu nahwu. Pertemuan yang lalu kita sudah menuntaskan latihan atau tadribat yang terkait dengan fa'il. Kemudian juga sudah kita masuk kepada pembahasan baru, yaitu maf'ul bih, yaitu baru sampai membaca ya, qira'ah, yaitu nukta al-ula wa nukta thaniyah. Itu membaca yang ada di jilid yang kedua di halaman 27. Baik, malam ini kita lanjutkan kembali. Mungkin ada baiknya kita baca kembali beberapa orang, nanti insyaallah baru kita jelaskan yang kita baca. Tafadhal Ustaz Luqman. Baik, jazakallah khairan Ustaz telah membuka pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Kami undang Anda untuk berpartisipasi secara aktif. Silakan Anda dapat memutar nomor telepon 021-823-6543 untuk membaca di halaman ke-27. Dan bagi Anda yang menyimak melalui layar kaca, insya Allah kita akan tampilkan kitab di layar kaca Anda. Baik, kita akan coba angkat penelpon yang pertama di 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Naam, tafadhal ya. Naam, Ustaz Barakallahu. Adik Ummu Fatimah. Naam. Naam. Ad-dars as-sabi' al-wahdatu as-rabi'atu. Naam. المفعول به تعرف المفعول به المفعول به هو اسم منصوب يدل على شيء وقع عليه فعل الفاعل أنواع المفعول به المفعول به ثلاثة أنواع أول ظاهر ثانيا ضمير ثالثا مصدر مؤول فالظاهر نحو يقرأ المسلم القرآن الكريم. Maaf, tampaknya ada sedikit gangguan teknis Ustaz. Terputus sambungan kami dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Kami mohon maaf, silakan bisa diputar kembali nomor 021-823-6543-nya. Baik, kita coba angkat kembali, silakan. Iya, sekali lagi kami persilakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Telah dibuka oleh Ummu Fatimah di Bekasi, namun qadarullah terjadi putus sambungan. Kami persilakan untuk diputar kembali, dan kami ingatkan bagi Anda yang menelpon untuk mengecilkan terlebih dahulu pesawat televisi atau radionya dan menunggu sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kita coba angkat kembali penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tersambung kembali. Iya, betul. Saya mana ulang lagi? Ta'riful maf'ul bi. Al-maf'ul bi huwa ismun mansubun yadullu 'ala syai'in waqa'a 'alaihi fi'lul fa'ili. Anwa'ul maf'ul bi. المفعول به ثلاث أنواع أولا ظاهر ثلاثة أنواع أولا ظاهر ثانيا ضمير ثالثا مصدر مؤول فالظاهر نحو يقرأ المسلم القرآن الكريم رأيت ذلك الرجل لقيت الذي زارنا أمس في السوق أي كتاب قرأت كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. طيب جيد، ممكن تترجميها؟ نعم ترجميها. نعم. Pelajaran yang ketujuh tentang maf'ul bih. Definisi dari maf'ul bih adalah isim yang mansub yang menunjukkan kepada sesuatu yang terletak padanya fi'il fa'il. Waqa'a alaihi. Waqa'a. Jadi tidak selama waqa'a itu terletak ya. Apa yang maksud? Terjatuh. Ter? Naam. waqa alaihi fi'il fa'il, terjatuh atasnya, terjatuh atasnya fi'il fa'il. Mana fi'il fa'il? Perbuatan pelaku. Terjemah itu. Jadi mungkin bahasanya bisa di apa, di lebih di ini lagi, baguskan lagi mungkin apa, mengenai padanya perbuatan pelaku. Pelaku. Iya. Anwa'ul maf'ul bi, macam-macam maf'ul bi. Al maf'ul bi salah satu al-ain, ada tiga macam. Yang pertama adalah zahir, yang kedua dhamir, yang ketiga masdar mu'awwal. Iya. Adapun yang zahir, contohnya yaqra'ul muslimun yaqra'ul muslimul Qur'an al-karima. Iya. Diterjemahkan Ustaz? Boleh kalau menerjemahkan. Seorang muslim itu sedang baca Al-Qur'an Al-Karim. Ra'aitu dzalika ar-rajula, aku melihat laki-laki itu. Laqitu alladhi zarana amsi fi suqi, aku berjumpa dengan orang yang mengunjungi kami kemarin di pasar. Ayya kitabin qara'ta, buku apa yang sedang kamu baca? Nah, kaqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ajarfa'u Ibrahimul qawaida minal bayt Ismail. Dan ketika Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun apa, meninggikan ya, iya, meninggikan qawaid, pondasi minal baiti, dari rumah. Min itu lil bayan ya. Min itu bukan makna dari. Nah itu harus dipahami. Rupa, kalau dari rupa itu adalah alif tidak. Ini lil bayan. Qawaid itu pondasi atau dasar, yaitu al baiti. Yaitu baitullah. Baitullah. Dan juga Ismail. Nah. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin lagi baca. Baik, dan terjemahkan ya. Satu penelpon ya, kembali untuk membaca dan sekaligus menerjemahkan ya, betul. Di kesempatan malam hari ini masih di 0218236543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, Ummu Abdillah di sini. Nah, betul. Silakan. Tapi Abadatul Arabi Asu Al-Mas'ulubi Sa'isul Mas'ulubi Al-Mas'ulubi Uwasmun Masukun Yadulu Ala Sa'in Wako Alayhil Alayhi Fi'il Fa'ili Al-Ma'ul Mas'ulubi Ahna'af Al-Mas'ulubi Dara Satu Al-Ma'in Amalan Zahirun Manian Tomirun Alisan Masdarun Awalun Tazahiru Nahu Yaqra'u Muslimul Qur'an Al-Karimah Ta'aitu Dhalika Rajula Ta'aitu Ladi Yarana Amsi Fisuki Ayin Kitabin Korokta Ta'aulihi Ta'ala Ba'id Yarfau Ibrahimu Tawahuda Minal Baiti Wa Ismailu. Kaib. Naam. Terjemihah. Al-Mahulubi definisi Al-Mahulubi dia adalah ismun mansub, iya, menunjukkan atas sesuatu yang terjadi padanya, iya, perbuatan fa'il, ya, terjadi atasnya perbuatan pelaku. Nah, perbuatan pelaku macam-macam mahulubi. Mahulubi ada tiga macam. Iya. Yang pertama zahirun, yang kedua domirun, yang ketiga masdarun mu'awwalun. Iya. Zahirun maka ya zahir. Contoh orang muslim itu membaca Quran, sedang membaca Al-Quran Karim. Iya. Aku melihat laki-laki itu. Aku berjumpa dengan yang menjari kami kemarin di pasar. Kitab mana yang kamu baca? Seperti firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Dan ketika Ibrahim meninggikan fondasi yaitu rumah dan Ismail, ya. Rumah itu Baitullah ya. Bait itu Baitullahil Haram. Itu ya, Ka'bah. Baitullah. Iya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Baik, sekarang kita masuk pada penjelasannya. Sebetulnya pembahasan mudah sekali ya, apalagi yang sudah pernah belajar ya, ikuti bahasa Arab dan ilmu nahu. Al-maf'ulu bihi, yaitu objek bahasa kita ya, objek. Kalau dulu itu, kalau tahun 70-an, 80-an itu penderita. Ya. Kalau waktu saya SD itu belum ada istilah objek. Objek itu bahasa Inggris ya. Betul kan? Dari bahasa Inggris ya. Nah, yang jelas di daerah saya itu kan daerah kampung ya. Ya, yang guru ngajar itu penderita. Kenapa penderita? Karena dia perbuatan mengenainya, maka dia menderita. Ya. Ahmad memukul Ali. Yang dipukul siapa? Ali. Menderita kan oleh kena pukulannya. Maka dia kata istilah penderita. Ya, sekarang di istilah apa? Pakai bahasa asingnya, objek. Taib al-maf'ulu ta'riful maf'uli bihi. Definisi maf'ul bihi. Maf'ul bihi apa sih di dalam istilah bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab? Wasmun mansub. Ya, adalah isim mansub. Nah, di sini jelaskan statusnya, hukumnya apa? Mansub, bukan marfu, bukan majrur. Isim mansub berbeda kalau fa'il. Kalau fa'il apa? Isim marfu. Nah, isim mansub, nah isim mansub kan banyak. Belum tentu isim mansub apa? Objek maf'ul bih kan? Isim mansub banyak. Contoh innallaha ghafur rahim. Allah situ bukan maf'ul bih. Tapi mansub kan? Innallaha. Taib ismun mansub yadullu, ini penting, yadullu yang menunjukkan ala syai'in, menunjukkan atas sesuatu, waqa'alih yang terjadi atasnya, fi'lul fa'ili, perbuatan pelaku. Nah, jika ada perbuatan pelaku mengenai sesuatu atau seorang, maka sesuatu tersebut atau orang tersebut menjadi apa? Objek, disebut dengan maf'ul bih. Sasaran daripada pelaku. Apa sasaran daripada perbuatan si pelaku. Itu objek. Nah, di sini yang penting adalah hukumnya, terutama ya, mansub. Itu penting sekali. Tentu maf'ul tidak akan ada kalau tidak ada fi'il, perbuatan, kata kerja. Ya, atau semisalnya, atau yang sama sehukumnya. Karena bisa jadi bukan bentuk fi'il tapi isim fa'il atau masdar, dia beramal seperti amal fa'il ya. Nah, itu mungkin nanti pembahasan lain ya. Nah, jadi mesti ada fi'il ya. Tentu fi'il apa? Fi'il yang menasabkan maf'ul bih secara langsung. Nah, itulah perlu pembahasan di awal apa? Tentang apa? Fi'il muta'addi ya. Maka didulukan pembahasannya karena berkaitan dengan apa? Fa'il, berkaitan dengan maf'ul bih. Nah, sudah kita bahas ya, fi'il muta'addi. Fi'il itu dua macam, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim, fi'il apa itu fi'il lazim? Ayo murajaah kembali ini. Ya, enggak usah bahasa Arab, sini saja dulu. Hah? Di jilid berapa itu? Ya. Masih jilid ini kan? Iya. Hah? Apa? Langsung buka halaman depan. Nah. Iya. Jadi fi'il lazim adalah fi'il yang tidak ada objek. Satu. Bisa jadi enggak ada objek kan? Enggak ada objek. Contoh qamah, berdiri kan? Ada objeknya itu? Enggak ada. Kalau mendirikan aqama baru ada objek. Mendirikan berarti ada sesuatu yang didirikan. Terjemahan juga menunjukkan apa? Ada objek. Istiqadha atau istiqadha, bangun, bangun dengan sendiri. Kalau membangunkan ayqadha, berarti ada objek. Ayqadha alwaladu abahu, anak membangunkan ayahnya, ya kan? Ayqadha alwaladu abahu, anak membangunkan ayah. Nah, itu ada objeknya, karena ayqadha itu fi'il muta'addin. Kalau istiqadha itu bangun. Istaiqadhal waladu minan naum. Anak itu bangun dari tidur. Tidak ada objek. Ya. Atau termasuk fi'il lazim juga, yang mana fi'ilnya tidak langsung pada objek, tapi ada perantara huruf jar. Nah, ini tetap digolongkan apa? Lazim. Ya. Contohnya apa? Bahasa an. Mencari. Kalau bahasa kita kalau mencari apa? Pasti ada objek kan? Terjemahannya pasti ada objek. Mencari berarti harus sesuatu yang dicari. Tapi di dalam fi'il itu tidak bisa langsung. Tidak bisa bahastul ustadha. Tidak bisa. Bahasul ustadha. Terjemahannya bahasa kita benar. Saya telah mencari ustadz. Nah, sedangkan kata bahasa itu dia membutuhkan kata bantu. Enggak bisa dia langsung kepada objek. Pakai an, bahasa an. Bahastu anil ustaz. Nah, jangan diterjemahkan terjemah bahasa Indonesia tentang saya mencari tentang ustaz. Salah. Nah, ini harus tahu bahwa bahasa an itu satu paket. Nah, jangan diterjemahkan mencari tentang, mencari dari. Iya. Karena satu paket. Maknanya apa? Mencari. Itu dia. Bahasaan mencari. Jadi satu paket. Karena dia tidak bisa terpisah daripada kata bantu huruf jar. Bahasaan. Fakkara fi. Ya. Ati fakkara fi. Memikirkan kan? Nah, enggak bisa. Fakkartu zawaja. Nah, apa artinya? Antum ketawa. Iya. Saya telah memikirkan apa? Pernikahan, ya kan? Terjemah bahasa Indonesia benar itu. Ada objek pernikahan kan? Ufakiru kalau dia sedang memikirkan ufakiru zawaja kan gitu. Itu salah. Dalam bahasa Arabnya itu salah. Nah, kenapa? Karena fakarah membutuhkan huruf jar. Nah, ini bagian apa ini? Terkait ini. Bagian ilmu nahukah? Atau bagian ilmu bahasa? Itu bahasa. Nah, jadi bahasa Arab berkaitan dengan tata bahasa Arab. Tata bahasa Arab berkaitan dengan bahasa. Itu gak bisa dipisahkan ya. Walaupun dia tahu tentang grammar, tapi ketika mengungkapkan belum tentu dia bisa. Belum tentu dia bisa membuat kalimat. Iya kan? Taruhlah dengan tulisan, lidahnya berat untuk mengungkapkan. Belum tentu dia bisa mengungkapkan dengan tulisan kalau dia tidak mengetahui bahasa. Nah, salah satu apa? Dia tahu ada kata kerja membutuhkan kata bantu huruf an. Fakkara fi bahasa an, sa'ala an. Nah, ada sa'ala an, ada sa'ala tanpa an. Lain makna. Iya kan? Sa'ala an. Kalau sa'ala saja itu meminta. Iya kan? Sa'ala meminta. Sa'altu al-musa'adah. Sa'altu al-musa'adah min akhika. Ya, saya minta apa? Bantuan kepada bukan ilah. Nah, ini juga enggak bisa pakai ilah. Sa'altu al-musa'adah min akhika. Saya minta bantuan dari saudaramu. Nah, terjemahan kurang pas ya. Pakai kepada ya. Nah, makanya di sini ketika translate-nya tidak bisa menerjemahkan secara apa? Harfiah. Dia tahu min itu dari. Ikan gitu. Belum tentu dari. Bisa min itu lil bayan, bisa min itu bimana ilah. Nah, itu dia. Nah, di sini makanya perlu belajar bahasa. Nah, maka belajar bahasa itu tidak cukup setahun dua tahun. Iya kan? Ya, kalau hanya setahun dua tahun hanya sekedar bahasa biasa, bahasa apa sehari-hari mungkin bisa ya. Tapi untuk lebih dalam lagi tidak bisa, tidak cukup itu, ya, tidak cukup setahun dua tahun. Ya, ini saya bukan berarti menakut-nakutin. Begitu sudah susah usah bahasa Arab, enggak, tidak susah sebetulnya, asalkan ada kemauan. Kan belajar itu kan sampai mati ya, ya, kan sampai mati. Baik, jadi kembali tadi apa? Ada kata kerja yang digolongkan lazim, yaitu apa? Pertama, tidak ada objek. Yang kedua, dia ada objek tapi memakai apa? Huruf jar. Nah, itu digolongkan lazim. Tidak digolongkan apa? Fi'il muta'addi. Itu ketentuan di dalam kaedah ilmu nahu. Ya, digolongkan fi'il lazim. Atau juga ada istilah oleh ulama lagi, fi'lun muta'addin biharfi jar. Nah, pakai istilah fi'il muta'addi, fi'il kepada objek tapi dengan perantara huruf jar. Ya. Itu sa'alan, sa'altu anil ustad. Apa arti sa'altu ustad? Saya bertanya tentang ustad, ya kan? Sa'altu, bahastu anil kitab. Saya telah mencari kitab. Ya. Jadi, nah itu, jadi itu tidak bisa apa dikatakan al ustad itu maf'ul bih, enggak, karena isim majrur, ya isim majrur, karena maf'ul bih status hukumnya apa? Mansub. Isim mansub. Baik. Jadi kalau fi'ilnya yang ada objeknya tanpa ada perantara huruf jar, maka itu dikatakan fi'il muta'addi. Nah, kita lihatlah contoh tadi ini. Ini boleh mana ya? Contoh. Ini bawahnya karena contoh. Baik, dari sisi makna bahwa objek itu apa? Yaitu maf'ul bi, terjadi atasnya perbuatan pelaku. Terjadi perbuatan, bukan melakukan perbuatan. Kemudian masuk kepada nukta tsaniya, anwa'ul maf'ul bihi, macam-macam bentuk maf'ul bih. Dikelompokkan juga sama dengan apa? Fa'il, ya. Yaitu apa? Bisa dikelompokkan tiga macam. Al-maf'ul bih ini secara umum, ya, siapa secara global, ya. Maf'ul bih itu ada tiga macam. Yang pertama, awalan au al-awwal zahir, at-ism zahir. Al-thani dhamirun, kata ganti. Wa thalith masdar muawwal. Masdar muawwal adalah an dan fi'il yang dikembalikan kepada masdar. Nah, kata-kata masdar muawwal. Nanti ada pembahasan di bawah. Nah, apa maksud zahir? Kembali pada fa'il. Kembali pembahasan di fa'il. Zahir adalah ghairu dhamir, bukan dhamir, itu zahir. Makanya termasuk apa? Pokoknya kalau bukan kata ganti, bukan kata ganti, maka dikatakan ism zahir. Jadi kalau mau dibagi lagi secara global, ya, cara besar, ya isim cuma dua. Isim zahir dengan dhamir, itu saja. Isim zahir dengan dhamir. Dhamir itu adalah kata ganti daripada isim zahir. Baik itu isim zahirnya apa? Menunjukkan orang atau benda yang berapa? Yang kata benda yang apa? Hidup, ya, kata benda hidup, manusia, hewan, sesuatu, atau kata benda mati, ya, kata benda mati, baik itu benda padat maupun benda cair. Nah, kata gantinya apa? Dikatakan dhamir, kata gantinya. Nah, cuma dalam kaidah bahasa kita, ya, tidak ada kata ganti untuk kata benda mati, ya, karena nggak ada istilah dia, ya. Kalau dia itu pasti apa? Benda hidup, itu orang, ya kan? Nah, makanya ketika menterjemahkan ada dhamir kata ganti menunjukkan kata benda, nggak bisa diterjemahkan dia, ya, nggak pas. Bagaimana cara menterjemah? Disebutkan bendanya, ya, disebutkan bendanya. Baik, contoh nahu yaqra'ul muslimul Qur'anal karima. Nah, qara'a itu adalah fi'il, fi'lun muta'addin. Fi'lun tadi ada fi'il yang menasabkan maf'ul bih secara langsung tanpa ada perantara. Qara'a dari terjemah juga, dari makna juga menunjukkan demikian. Membaca, tentu ada yang dibacakan. Yaqra'ul muslimul Qur'ana. Ya, orang muslim sedang membaca Quran. Nah, Quran, muslim itu sebagai pelaku, karena dia melakukan perbuatan itu membaca, kemudian Al-Qur'ana itu yang dibaca, berarti objek maf'ul bih. Nah, maka dibaca bagaimana? Yaqra'ul muslimul Qur'ana. Dibaca Qur'ana. Enggak bisa dibaca Al-Qur'an, enggak bisa Al-Qur'ani. Karena situ posisinya sebagai maf'ul bih. Kemudian Al-Karimah, ini na'at, ya. Na'at kata sifat menjelaskan orang Islam membaca Quran Al-Karim yang mulia. Ra'aitu dhalikar rajul. Nah, ra'aitu dhalikar rajul, saya melihat laki-laki itu, atau saya melihat itu laki-laki. Nah, ini kata ra'a adalah fi'il muta'addi. Fi'il membutuhkan objek secara langsung. Ra'aitu dhalikar rajula. Nah, di sini di mana mana maf'ul bih-nya? Seharusnya ar-rajul kan? Itu sebetulnya ar-rajul. Nah, tapi dalam kaidah Arab kena ada isim isyarah. Isim isyarah sebagai objek. Nah, sedang ar-rajul ada yang diisyarkan, yang ditunjuk sebagai apa bentuk keterangan daripada isim isyarah. Nah, jadi tidak dikata rajul itu apa? Sebagai objek. Sekalipun hakikatnya rajul itu yang objek kan? Saya melihat laki-laki itu. Nah, saya melihat laki-laki. Saya melihat siapa sih? Laki-laki kan, bukan itu yang melihat kan? Saya melihat itu. Asalkan saya melihat itu, itu apa? Apa yang kau lihat? Itu apa? Ah, kasih keterangan ar-rajul laki-laki. Nah. Jadi ar-rajul itu apa? Sebagai apa? Sebagai badal istilah, bentuk keterangan tapi sebagai badal. Ya. Jadi bisa juga dari terjemah bahasa Indonesia itu juga bisa bagi objek. Saya melihat itu. Apa yang kau lihat? Itu. Nah. Ra'aitu dzalika. Rakan, itu apa? Al-jin. Ya, itu jin. Saya melihat tapi antum enggak lihat. Nah, itu dzalika sini sebagai apa? Isim isyarah. Nah, ini digolongkan kenapa? Isim zahir. Kenapa? Karena bukan kata ganti. Dzalika. Ar-rajula maf'ul apa? Badal ya. Nah, cuma dzalika ini apakah dia mansub? Enggak, dia menempati tempat nasab. Kenapa? Karena di isim mabni ya. Ka itu fathah itu bukan karena maf'ul bih. Bukan maf'ul bih. Memang kaf itu adalah dia fathah. Khitab menunjukkan apa? Ya, dzalika. Karena isim isyarah ini sebetulnya isim isyarah itu dza. Kalau mau di untuk apa? Untuk bukan untuk pemula ya. Tapi kalau untuk lanjutan ini bisa di apa? Diterangkan. Dzalika, dza itu isim isyarah ya. Dza mabni ala sukun. Nah, sukun di mana? Alal harfil mahdhuf. Ada huruf yang dibuang. Ya, huruf dibuang tapi kasih tanda panjang, maka dibaca dzalika, bukan dibaca dzalika, enggak. Dza itu panjang. Ya. Ya. Baca apa? Dzalika, bukan baca dzalika, bukan baca dzalika, enggak. Dzalika. Ada mad. Kenapa dipanjang itu? Asalnya ada alif. Tuh. Huruf isim isyarah sebetulnya apa? Dza. Nah, itu. Ini dza. Bidza nanti ada di apa? Di alfiah ya. Ini dza. Nah. Bidza ta wati. Ini isim isyarah. Ini dza. Sudah? Nah. Kemudian ini untuk apa? Untuk apa? Untuk mudzakkar tunggal dan apa lagi? Qarib, dekat. Nah, kalau untuk jauh apa? Masuk lam. Masuk lam. Apa? Nilam. Ini dia. Kemudian kasih kaf lil khitab. Maka dzalika. Mana alifnya ini? Ini alifnya nih. Dibuang. Nah. Jadi tidak tulis begini. Apa? Kharasamnya nulis enggak begini. Ini cara penulisan tidak begini. Ya, yang benarnya apa? Ini dia. Dzalika. Nah. Bacaannya panjang, bacaan begini. Dzalika. Dza bukan dzalika enggak. Dzalika. Nah, tuh. Jadi kalau mau di'rab bagaimana? Dza ism isyarah. Lihat asalnya. Dza ism isyarah mabniun 'ala sukun. Nah, tuh. Kalau mun tafsir mabni ala sukun, di mana sukun? Ala alif al mahdhufa. Ada alifnya dibuang. Lam ha lil bu'd. Lam lil bu'di untuk jauh. Wal kaf lil khitab. Nah, itu untuk lanjutan, tapi kalau untuk bagi pemula jangan antum begitu, pusing mereka. Iya, langsungnya dzalika isim isyarah mabni al fathah. Selesai. Ya. Dan itu dibolehkan oleh para ahli apa ahli bahasa. Kalau untuk tadarus, karena belajar itu apa? Mesti tadarus kan ber apa bertahap. Iya. Coba antu ajarkan pada anak-anak yang baru belajar. Enggak usah anak-anak, orang tua yang baru belajar lah atau orang dewasa. Pusing dia begitu. Dza isim isyarat mabni ala sukun ala alif mahdhufa, mana alif yang mahdhufa dibuang, lam lam lil bu'di, kaf lil khitab. Wadalah besok gak bakal datang itu. Yeah. Tapi karena antum ini sudah lama belajar ya. Nah, ini perlu saya sampaikan di sini. Jadi nanti bisa lihat di Alfiyah Ibn Malik ya. Baik. Nah, kemudian ini untuk dekat kan? Paham? Kemudian boleh masuk hal tanbih untuk yang dekat. Hadza. Tuh. Hadza. Ini dibaca panjang. Had bukan hadza. Hadza. Kenapa? Ha tanbih itu asalnya ini. Ha litanbi. A, ha dan alif. Itu ha litanbi. Atau tanbi untuk apa? Menguatkan ha litanbi. Iya. Maka hadza. Nah. Jadi kalau mau diurai, ha harfu tanbih mabniun ala sukun di mana? Ala alif al mahdhufa. Tu. Dha ism isyarah mabniun ala sukun. Cukup, enggak perlu ala kena alif enggak dibuang. Dha ism isyarah mabni ala sukun. Nah, fi mahalli apa? Kalau sebagai mubtada fi mahalli rafa. Kalau sebagai maf'ul bih fi mahalli nasab. Kalau sebagai mudhaf ilaih fi mahalli jar. Nah, ini kalau untuk ansur lanjutan. Tapi kalau orang yang masuk baru belajar, langsung hadza isim isyarah mabniun ala sukun. Selesai. Nah, nanti kalau sudah dia paham itu, nah untuk apa? Mengetahui lebih lanjut, lebih luas lagi, insyaallah dia akan mudah. Ya. Oh, ternyata isim isyarah itu cuma za, ya, kan gitu. Nah. Ada lagi zaka. Zaka. Nah, karena pendapat jumhur ilmu nahu, isim isyarah itu ada salasa maratib. Ada tiga tingkatan. Pertama al-qurbi, yang kedua al-wasat, pertengahan, yang ketiga al-bu'ad. Nah, kalau untuk wasat ini dia tanpa lam, zaka. Zaka itu wasat. Itu apa? Itunya tidak terlalu jauh. Ya, pertengahan. Nah, pertengahan kembali pada uruf. Enggak bisa diukur berapa meter. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa diukur? Karena uruf berbeda. Uruf berbeda kan? Antara kota dan kampung itu beda uruf. Kalau antum tanya apa? Di mana mana pasar Tanah Abang? Umpamanya hanya cuma 3 kilo kan? 3 kilo di sini. Masya Allah, jauh amat. Jauh. Bilang pasar Tanah Abang jauh pak, masih jauh berapa, 3 kilo lagi, masih jauh. Coba tanya orang kampung, Tanah Abang mana, di mana itu pantai, dekat ya, masih dekat, berapa, 3 kilo. Bagi mereka itu dekat. Nah, itu jadi beda uruf ya, jadi gak bisa diukur berapa apa dekat dan apa sedang sebagainya dengan meteran ya, atau kilo ya, kembali pada uruf. Nah nih, yang jelas zaka itu untuk lil wasat. Nah, pertengahan. Ya, kalau dia enggak terlalu jauh, zaka itu, ya. Zaka. Nah, ini tanpa lam, ya. Tanpa lam. Nah, ini bagaimana i'rabnya? Hah? Kembali tadi, kalau dia masih pemula, zaka ism isyarah mabni al-fathah fi mahalli rafa atau fi mahalli nasab atau fi mahalli jar. Tapi kalau sudah bagi apa? Lanjutan. Zaka dha ism isyarah mabniun ala sukun. Sukun mana? Di alif tu. Mabniun ala sukun. Kerana huruf akhirnya sukun. Fi mahali raf'in, fi mahali jar, fi mahali nasab. Wal kaf harfu kitab. La mahalalah mirab. Tidak ada jabatan kata dalam kalimat. Ya. Huruf kitabnya. Banyak orang kata, Zalikumullah, tilkum. Ya. Nah, kemudian nah, jadi ra'aitu dzalika ar-rajula, jadi dzalika itu apa? Fi mahalli nasbin. Jadi dzalika isim isyarah mabni al-fathah fi mahalli nasbin maf'ul bih. Atau di'rab dza isim isyarah mabni sukun ala alif mahdhufa wal lam ha lil bu'd wal kaf lil khitab. Baik, nah. Ar-rajula badal. Kemudian laqitu alladhi zarana amsi fi as-suq. Laqitu alladhi, saya bertemu. Bertemu apa? Bertemu orang yang mengunjungi kami kemarin fisuk. Nah, di mana ketemunya? Fisuk di pasar. Ya. Nah, di sini mana maf'ul bih-nya? Karena laqiya itu butuh maf'ul bih, butuh objek. Laqi itu saya bertemu. Alladhi itu, alladhi itulah sebagai apa? Objek. Nah ini apa maknanya? Apakah bertemu menikat orang atau bukan benda? Nah, lihat silatul mausulnya. Zarana kan yang telah mengunjungi kami berarti orang. Jadi maka terjemah begini, saya bertemu orang yang gitu. Karena makna apa isim mausul itu kata sambung ya, orang yang ya, sesuatu yang ya. Alladhi. Nah, posisi alladhi itu adalah apa? Sebagai maf'ul bih. Bagaimana i'rabnya alladhi isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ya. Zarana itu fi'il wa fa'il ya. Fa'ilnya mana silatul mausulnya? Karena isim mausul membutuhkan silatul mausul dan a'id. Itu ingat di jilid yang pertama ya. Nah, silatul mausul itu ada bentuk jumlah, bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah ya. Nah, di sini jumlah fi'liyah. Zarana yang telah mengunjungi kami, zarana. Nah, mana fa'il zarana? Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiru huwa. Huwa kembali pada alladhi. Kembali alladhi yang telah mengunjungi kami sebagai objek. Nah, karena zara itu fi'il mutaaddi. Ini sering terjadi kesalahan dalam bikin kalimat fi'il zara itu sering pakai ilah. Ya. Kenapa? Terbawa oleh bahasa kita kan? Saya berkunjung ke kan? Pakai ilah, enggak. Tanpa ilah. Kalau fi'il ya. Nah, berbeda kalau masdar. Kalau masdar boleh. Az-ziyara ilah. Kalau fi'il enggak, langsung dia. Enggak bisa zara ilaina, enggak bisa. Zarana. Nah, itu sebagai objek ya. Nanti itu terkait dhamir ya, selanjutnya nanti pembahasannya. Amsi. Nah. Jadi silatul mausul zarana jumlah fi'liyah, fi'il fa'ilnya dhamir mustatir taqdir huwa. Nah, itu maf'ul bih silatul mausul. Kemudian a'idnya adalah fa'ilnya, bentuk dhamir mustatir kembali pada huwa, itu kembali alladhi, itu a'idnya. Kemudian ayya kitabin qara'ta. Nah, ini bentuk apa istifham ya? Ayya kitabin qara'ta. Kitab apa yang telah kau baca? Nah, ayya di sini dibaca fathah. Nah, dibaca fathah. Kenapa? Dia maf'ul. Nah. Perlu ketahui ya, terkadang istifham ada kalanya sebagai mubtada. Ada kalanya sebagai apa? Maf'ul, ada kalanya sebagai maf'ul bih, ya kan? Ada kalanya sebagai apa? Sebagai khabar. Nah, ada kalanya sebagai mubtada, ada kalanya sebagai maf'ul bih, ada kalanya sebagai khabar. Nah, di sini sebagai maf'ul bih. Kenapa sebagai maf'ul bih? Ini maf'ul bih muqaddam. Juga nanti ada pembahasan di halaman selanjutnya. Takdim maf'ul bih ya, bukan maf'ul bih. Karena isim istifham letaknya mana? Di awal, enggak ada di ujung, enggak ada di akhir. Harus tak di awal isim istifham. Nah, kalau dia sebagai objek, mau enggak mau, berarti harus dulu kan dia. Walaupun susunan asli objek itu apa setelah kata kerja kan, susunan aslinya fi'il, fa'il, maf'ul bih, itu susunan aslinya. Tapi tidak selamanya, ada kalanya dulu kan objeknya, bahkan wajib dulu kan. Nah, ini termasuk wajib dulu kan, karena di istim istifham. Taib. Kemudian dari mana kita tahu ini maf'ul bi ustaz? Kan bisa dibaca ayu kan? Ayu kitabin qara'. Kan bisa ayu kitabin qara'ta. Nah, untuk mengetahui kalau dia dikatakan fa maf'ul bi, berarti harus ada fi'il yang butuhkan objek. Mana fi'ilnya? Qara'. Qara'a kan? Itu fi'il, butuh objek enggak? Butuh. Nah, kemudian fi'ilnya lam yastawfi maf'ulahu. Belum sempurna maf'ulnya. Enggak ada maf'ul situ. Qara'ta saja kan? Bukan qara'tahu. Kalau qara'tahu, betul. Anda bisa baca ayu kitabin. Nah, itu perhatikan. Nih. Nah. Jadi tidak tidak selamanya istifham itu apa? Sebagai mubtada atau sebagai khabar, ada kalanya jadi maf'ul bih. Kalau maf'ul berarti ada fi'il muta'addi, itu saja yang harus diperhatikan. Ayya kitabin. Ini mudhaf mudhaf ilaih. Ayya kitabin. Kenapa enggak bisa tanpa mudhaf ilaih? Enggak jelas. Apa ayya kitabin? Apa apa apa maksudnya? Ayya kitabin, kitab apa? Ya. Itu terjemahan kitab apa? Bukan apa kitab. Jangan terjemahkan setelah terlak. Ayya kitabin, kitab apa? Qara'ta. Yang telah kau baca. Nah, kita bikin qara'ta tanpa ada maf'ul bih. Berarti qara'a ini belum ada maf'ul bih kan? Belum ada maf'ul bih di sini. Berarti ini adalah maf'ul bih-nya. Nah. Kenapa di awal Ustaz? Kenapa enggak di akhir? Enggak bisa qara'ta ayya kitabin. Enggak bisa dibalik. Qara'ta ayya kitabin. Karena istifham harus letak di awal. Kemudian kalau dibaca kalau ada maf'ul bih bagaimana Ustaz? Ya kan gitu. Qara'ta. Ha ini kembali pada dhamir ayya kan? Nah, kembali pada sini. Nah, kalau demikian ini baca ayyu. Jadi mubtada dia. Ini jadi mubtada. Ayyu kitabin. Kitab apa yang telah kau baca? Terjemahannya sama. Jangan terbang. Enggak perlu antum baca ha ini dhamir nih. Karena dhamir ini sudah disebutkan maknanya. Ayyu kitabin qara'ta? Kitab apa yang telah kau baca? Akannya, kan gitu. Enggak ada terjemahan begitu bagusnya. Jadi kitab apa yang kau baca? Terjemahan sama saja. Ini terjemahan saja. Cuma yang pertama tidak ada maf'ulnya setelah fi'il. Kalau gitu inilah maf'ul, maka dibaca ayya kitabin. Contoh selain ayah, kam, umpamanya kan. Kam. Memang ini perlu nanti belajar khusus ya tentang isi fahamnya. Kam, kam apa? Berapa apa? Baik. Kam sayyaratan. Nah, ini tamyiz. Karena kam ini adalah isim mubham. Dia butuh penjelasan. Nah, namanya tamyiz. Jadi bentuk bayan itu banyak. Bentuk bayannya itu. Ada yang na'at. Ada yang tadi apa? Ini bayan juga nih. Mudhaf ilaih. Menjelaskan tentang ini. Ada badal. Dan seterusnya. Kam sayyaratan. Apa? Macam mobil baca. Istaraita, gak apa-apa. Istaraita. Nah, berapa mobil yang telah kau beli? Kam sayyarat ni istaraita? Mobil. Baik. Nah, ini kam isim. Apa kedudukan sebagai di sini? Kalau sayyaratan ini tamyiz. Nah. Di sini ada fi'il istara. Dia butuh objek, ya kan? Membeli, tentu ada yang beli. Berarti inilah maf'ul bihnya. Istifham. Ya. Gak bisa istaraita kam sayyaratan. Dulu kan ya, kam sayyaratan istaraita. Nah, kenapa maf'ul bih? Karena di sini belum ada maf'ul bihnya. Namanya lam yastawfi maf'ulahu. Belum sempurna maf'ulnya. Maka inilah maf'ulnya. Namanya maf'ul muqaddam. Wujuban wajib didudukan kena isi faham. Tapi kalau antum baca apa? Antum bikin kalimat kam sayyaratan is taraitaha. Ha kembali pada kam. Kam ini maksudnya sayyarah. Nah, kam itu hakikatnya sayyarah, kan muannas kan? Iya. Iya. Kembali kepada sana, ya. Kam ini maksud apa? Sayyarah, maka ini tamyiz bentuk penjelasan. Berarti apa? Sudah ada maf'ul bih. Ha, itu maf'ul bih. Maka di sini enggak bisa maf'ul bih lagi. Apa i'rabnya? Mubtada. Ini mubtada. Sama seperti ini. Jadi kam isim istifham mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ul bih muqaddam. Kalau yang pertama ya, sayyaratan tamyiz mansub bil fathah, ishtaraita fi'il wa fa'il, selesai. Nah, kalau ini apa? Tam ismu istifham mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada, sayyaratan tamyiz, ishtaraita fi'il wa fa'il, ha maf'ul, fi'il wa fa'il maf'ul bih, wal jumlatul fi'liyah fi mahali raf'in khabar mubtada. Ya, ini info kan, berapa mobil, infonya apa, berapa mobil, apa bermaksud berapa mobil, apa yang telah kau beli, itu infonya, berita ini, maka ini khabar bentuk jumlah fi'liyah. Ya, paham itu? Kam kitaban indak, kam kitaban indak, kam kitaban, ini mansub kena tamyiz ya, kam kitaban indaka. Ada fi'il di sini? Ada fi'il? Enggak ada fi'il. Berarti jumlah ismiyah. Sebagai apa ini? Mubtada. Jelas. Mana khabarnya? Indaka. Nah, di mana laka? Ini dharaf ini. Ya. Dharaf makan. Indaka. Nah, ini mubtada dia. Enggak bisa. Ini mubtada. Ini mubtada. Kam. Baik. Kaqaulihi ta'ala wa idh yarfau Ibrahimul qawaida minal bayti wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan, nah dekatkan dia, kerana Ismail apa? Maktuf kepada Ibrahim juga sebagai pelaku mendirikan, cuma dia sebagai maktuf namanya, dia atafkan, hubungkan. Jadi kalau mau terjemahkan apa lebih simple, ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan al-qawaidah minal bait. Langsung aja kena min lil bayan, di mana apa? Al-baita. Nah, jadi minal bait di mana apa? Al-qaid di mana? Al-baita. Itu maknanya. Kena min tul bain, bukan dari. Jadi ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan Baitullah. Nah, pondasi Baitullah. Maksudnya pondasinya ditinggikan. Ya, dasarnya sudah ada dasarnya lalu ditinggikan. Baik. Nah, ini mana maf'ul bihnya? Al-qawaid. Karena yarfa'u itu apa? Fi'il muta'addi butuh maf'ul. Meninggikan berarti ada yang tinggikan. Al-qawaida. Nah, itu maf'ul bih. Mansub atau nasabnya? Fathah. Kenapa? Karena jamak taksir. Nah, adapun tanda nasab itu kembali kepada bentuk objek maf'ul bihnya. Kalau isim mufrad, tanda nasabnya fathah, ya kan? Kalau dia jamak taksir juga fathah. Kalau dia jamak muannats salim kasrah. Nah, kemudian apa lagi? Kalau dia jamak apa? Jamak muannats salim kasrah, kalau jamak mudzakkar salim ya, kalau musanna ya, kalau asmaul khamsah alif. Betul? Nah, itu sudah dipelajari di awal itu. Sudah belajar di awal. Baik. Jelas ya? Tapi sekarang kita masuk bentuk objek yang kedua. Fadal, silakan untuk dibaca. Baik, kami persilakan kembali sahabat Loja di rumah. Silakan Anda dapat berpartisipasi kembali dengan memutar nomor 021-823-6543. Masih membaca di halaman ke-27. Kami persilakan. Ya, silakan. Oh, mohon maaf terputus. Kami mohon Anda dapat menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, tampaknya kita persilakan terlebih dahulu kepada ikhwah di studio. Iya. Kami persilakan. Ad-dhamiru imma muttasilun kaya ilmu takalim nahu awsalani as-sa'iqu ilal baiti wal kafi nahu yuqri'uka ahmadus salama wal ha'i nahu hadha huwal kitabul ladhi ishtaraituhu wa na nahu nasohanal ustadu nasihatan qayyimatan wa imma munfasilun ka iyaka ka qawlihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wa iyyahu nahwu iyyahu zurna amsi wa iyyaya nahwu ma darabtum illa iyaya. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Lanjut Ustaz. Ulang Ustaz. Ya, ulang kembali. Ad-dhamiru imma muttasilun ka ya'il mutakallimi nahwu awsalani sa'iku ila al-baiti wal kafi nahwu yuqri'uka ahmadus salama wal ha'i nahwu hadha huwal kitabu alladhi istaraituhu wan na nahwu nasahana al-ustadhu nasihatan qayyimatan wa imma muttasilun ka ya فَإِيَّاكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاهُ نَهْوُ إِيَّاهُ زُرْنَا أَمْشِي وَإِيَّايَ نَهْوُ مَا ضَرَبْتُمْ إِلَّا إِيَّايَ. نعم. طيب. Baik. Silakan lain. Mungkin ya, kita kalau undang sahabat kerja di rumah, Ustaz? Iya, silakan. Kami persilakan sahabat kerja di rumah masih mengulang kembali bacaan yang telah dicontohkan oleh ikhwah di studio. Masih di halaman ke-27, kami persilakan di 021-823-6543. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Oh, mohon maaf terputus kembali. Sekaligus kami infokan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Arab dasar atau ilmu nahwu ini, silakan Anda dapat memutar nomor 021-823-6543 dan jangan lupa mengecilkan terlebih dahulu pesawat televisi atau radionya. Baik, kami persilakan. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ummu Titi di Mandailing Natal, Ustaz. Baik, silakan. Naam, tafadhal ya Ummu. Naam, Ustaz. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhamiru imma muttasilun. Aya ilmu takallimi nahwu awsalani sa'iku ilal baiti wal kafi nahwu yuqri'uka ahmadus salama wal ha'i nahwu hadha huwal kitabul ladzi ishtaraituhu wa na nahwu nasihatan ustadzu nasihatan qayyimatan wa imamun fasilun ka iyyaka ka qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyahu nahwu iyyahu zurna amsi wa iyyaya nahwu ma darabtum illa iyyaya. Ahsant. Nah, barakallahu fiik. Wafiq barakallahu ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah. Titi di Mandailing Nata. Ya, cukup bagus ya, Pak, bacaannya. Baik. Masih kita undang kembali, Ustaz? Iya, silakan. Masih diberikan kesempatan kembali untuk berlatih membaca, silakan di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, mohon tampaknya terputus kembali, Ustaz. Ya. Kami infokan kembali bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam membaca di kesempatan pelajaran kita malam hari ini, silakan bisa memutar nomor 021-823-6543. Dan kami ingatkan untuk tidak lupa mengecilkan terlebih dahulu pesawat televisi atau radionya. Baik, kita coba angkat kembali. Kami persilakan. Iya, silakan, sudah masuk. Oh, mohon maaf, terputus kembali. Baik, Ustaz, tampaknya hari ini banyak yang ada kendala teknis dalam menelpon. Iya. Baik. Kita lanjutkan yang kedua, wad dhamir. Dhamir apa? Kata ganti ya. Imma muttasilin wa imma munfasilun. Ada kalanya muttasil dan ada kalanya munfasil. Ini sudah dibahas di jilid yang pertama ya. Jilid pertama terkait dengan apa? Pembahasan dhamir. Bisa kembali kepada jilid pertama. Itu alhamdulillah saya jelaskan itu secara rinci ya. Ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Dhamir munfasil juga dijelaskan, ada munfasil di mahali rafa, ada munfasil di mahali nasab. Mahali jar enggak ada. Ya. Kemudian yang muttasil, nah ada yang muttasil bil fi'il. Nah, muttasil fi'il ada kalanya apa? Muttasil bil fi'il itu apa? Li mahali rafa. Ada kalanya muttasil bil fi'il li mahali nasab. Nah. Enggak ada li mahali jar. Karena fi'il tidak ada setelahnya jar, ya. Jadi hanya dua. Fi'il apa? Muttasil li mahali rafa. Kemudian fi'il muttasil li mahali nasab. Ya. Nah, di mahali nasab itulah pembahasannya. Nah, kemudian juga apa? Ada yang dhamir muttasil bi bil isim. Bil isim. Nah. Berarti apa? Dia sebagai mutafileh. Kita buka. Nah, itu sudah dibahas. Ada kalanya muttasil bil harfi, berarti dia menempati isim majrur dengan huruf jar bil harfi. Nah, bil harfi. Kalau dia huruf jar ya, tentunya apa? Fika, alaikum, assalamualaikum, itu kum dhamir muttasil. Dia apa? Bi harfi jar. Ada yang muttasil dengan bi huruf, bukan huruf jar, berarti inna, innaka, innahu. Nah, itu sudah dijelaskan di jilid pertama. Nah, alhamdulillah. Nah, tinggal di apa dilihat kembali. Nah, ini kena pembahasan dengan maf'ul bi berarti dia muttasil dengan apa? Dengan apa? Muttasil dengan fi'il. Kalau ini dhamir muttasil, muttasil dengan fi'il. Kayak ilmu contohnya ini hanya sebagai contoh. Kalau mau luas ya kembali pada jilid pertama. Kayak ilmu takallim seperti ya mutakallim awsalani sa'iqu ila al-baiti. Awsala itu adalah fi'il muta'addi, butuh objek. Kalau wasala itu lazim. Arti wasala sampai, wasaltu ila Jakarta amsi, itu enggak ada objek. Saya telah sampai ke Jakarta kemarin. Kalau awsalani apa? Menyampaikan, arti mengantarkan. Nah, awsalani asaiku ila al-baiti, apa artinya? Sopir mengantarkan saya ke rumah. Ya, kalau translate terjemahkan ya ada baiknya terjemah sesuai dengan bahasa translate. Enggak bisa kita terjemahkan sopir menyampaikan saya ke rumah. Nah, enggak, sopir mengantarkan saya ke rumah. Awsalani. Nah, ini awsala itu fi'il. Maka fa'il fi' maf'ul bi-nya adalah ya. Itu ya mutakallim. Ya mutakallim. Fa'il mana sa'iq? Itu fa'ilnya, sa'iku. Jangan baca sa'iki. Nah, salah. Kalau antum dah terbiasa apa saiki, enggak bisa. Asaiku qaf ya. Itu fa'il, marfu kan? Nah, sudah kita pelajari. Jadi fa'il itu tidak mesti harus langsung dengan fi'il, enggak. Ada kalanya terpisah dengan fi'il ya. Dipisah oleh maf'ul bi, terkadang dipisah oleh apa? Syibul jumlah jar majrur dan dzaraf. Nah, ini awsalani. Nah, ini nah, ketika ya mutakallim ini masuk kepada fi'il, maka dia butuh nun wiqayah. Nun wiqayah. Arti nun wiqayah? Nun untuk menjaga agar fi'il tidak berbaris kasrah. Nah, nun wiqayah hiya nunul lati tasunul fi'la minal kasri. Yaitu nun menjaga fi'il daripada kasrah. Sebab kalau tidak ada nun, tentu dibaca apa? Awsali. Kena yang menuntut. Saya minta sebelum saya itu harus kasrah. Nah, maka enggak bisa. Kata fi'il, enggak bisa. Saya enggak ada kasrah. Ya, saya harus di atas terus. Maka didatangkanlah nun. Nah, namanya nun kaya awsalani. Itulah solusinya, jalan keluar. Ya. Kan, adakah selain lain itu? Enggak ada. Ini sudah ketentuan, sudah baku. Awsalani. Ya, jangan ditanya lagi kenapa sih harus nun Ustaz? Kan enggak ada huruf lain, huruf fa, huruf dal ya. Ya. Ya, kalau ditanya itu enggak bakalan selesai. Kembali pada ahli bahasanya. Sama juga bahasa kita kan. Nanti kalau ditanya kenapa? Kenapa pakai huruf itu? Kenapa enggak huruf ini? Nah, bingung juga kita menjawabnya. Akhirnya apa? Ya emang gitulah kaidah bahasa Indonesia kan. Ya. Ya. Awsalani. Jadi fi'il apa saja? Baik fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar sama. Kalau sudah objeknya yang mutakallim mesti masuk nun wiqayah. Nah. yusiluni, ausilni, mesti. Nah, itu contoh ya mutakallim. Posisi sebagai maf'ul bih. Nah, maf'ul bih muqaddam namanya. Dulukan dia daripada fa'il, as-sa'itu fa'il. Baik, kemudian contoh lagi apa? Mutasil lagi al-kaf ya. Al-kaf ya. Ini hanya tiga bentuk ya, tiga bentuk dhamir yang saya contohkan. Pertama dhamir mutakallim, yang kedua apa? Dhamir mukhatab, yang kedua dhamir ghaib ini. Kemudian al-kaf mukhatab ya, yuqri'uka Ahmadus Salam. Ya. Yuqri'uka Ahmadus Salama. Nah, ini ada dua objek sini. Nah, yuqri'uka kalau qara'a membacakan, membaca, objek cuma satu. Ada yang dibaca. Kalau aqra'a itu dua bocah, dua objek. Nah, aqra'a membacakan kepada orang. Nah, kemudian apa? Sesuatu yang dibacakan. Ada dua objek. Nih, konteks ini ada dalam hadis. Ketika Rasulullah menyampaikan Jibril kan mengucapkan salam. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, Jibril yuqri'uka salam. Lebih kurang seperti itu. Au kama qala Nabi salam. Ada konteks seperti ini. Yuqri'uki salam. Jibril yuqri'uki salam. Jibril apa? Menyampaikan salam kepada kamu. Masya Allah. Ini menunjukkan salah satu apa? Keutamaan. Bayangkan Jibril, apa? Minta sampaikan salam kepada istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu juga disebut apa oleh Syiah Rafidhah. Yeah. Sebagai apa? Orang yang bahkan digambarkan dengan bakara sapi. La haula wala quwata illa billah. Baik. Yuqri'uka Ahmadus Salama. Nah, akaf itu sebagai maf'ul bih pertama. Ya. Yaitu menerima salam kan? Ahmad sebagai fa'il, dia mengucapkan salam. As-salama sebagai maf'ul bih yang kedua. Jadi Ahmad mengucapkan salam kepadamu. Kalau bahasa kita kan gitu kan? Jadi kalau kalau terjemahannya silakan terjemahan, yang penting tidak tidak menyimpang daripada maksud. Kan itu maksud kan? Ahmad mengucapkan salam kepadamu. Pakai par kepadamu kan? Nah, kalau harus pakai ilah kan? Jadi yukri Ahmadu ilaika salam. Ya. Ya. Tanpa ilah, yukri'uka Ahmadus salama. Sebagai konteks hadis juga begitu. Ya, Rasul mengatakan Jibril mengucapkan salam kepada Mia Aisyah tanpa ada ilah. Jadi kalau terjemahannya silakan saja. Jadi Ahmad mengucapkan salam kepadamu, boleh. Kan itu maksudnya kan? Nah, inilah terkadang ketika bahasa Indonesia ditranslatekan ke dalam bahasa Arab. Nah, apa? Terbawa oleh kaidah bahasa Indonesia kan? Ilah cari ilah berarti ke kan. Jadi di sinilah saya katakan perlunya belajar bahasa, tidak cukup kaidah. Bahasa. Walha, kalau ka mukhatab yang orang kedua, walha ini orang ketiga ya. Alha, tapi dia muannas ya. Nau hadza huwal kitab alladhi ishtaraituh. Hadza huwal kitab alladhi ishtaraituh. Inilah kitab yang telah aku beli kemarin. Apa enggak ada kemarin ya? Inilah kitab yang telah aku beli. Nah, sekarang kitab itu objekkah atau hadza itu apakah maf'ul bih muqaddam? Enggak. Kenapa? Sudah ada maf'ul bih-nya, hu. Iya kan? Sudah ada maf'ul bih-nya. Jadi allazi itu bukan maf'ul bih di situ. Bukan maf'ul bih, dia sebagai na'at untuk kitab. Makanya ishtaraituhu. Sudah ada objeknya, jadi fiilnya sudah sempurna maf'ul bih. Jadi hadza wal kitabul ladzi ishtaraituhu. Jadi ha ini sebagai apa? A'id, kembali pada isim mausul alladzi. Karena ishtaraituhu itu wasilatul mausul ya. Wasilatul mausul. Ishtara itu fiilnya, tu fa'ilnya, ha maf'ul bih daripada ishtara. Jumlah fiilnya adalah silatul mausul. Nah ini contoh apa? Dhamir maf'ul bentuk dhamir muttasil. Kemudian nah ini mutakallim bentuk jamak. Nasahana al-ustadzu nasihatan qayyimatan. Ustaz menasihati kami nasihat yang sangat berharga. Ya. Nasahana al-ustadz. Mana maf'ulnya? Nah itulah. Nasihatan itu sebagai apa? Ini maf'ul mutlak namanya. Nanti sudah pernah kalau enggak salah dipelajari di dulu sulughah ya, maf'ul mutlak. Kallamallahu Musa taklima. Kallamallahu Musa taklima. Manakala ada masdar terletak setelah fi'ilnya, yang mana fi'ilnya adalah sama dengan huruf fi'ilnya. Nah, itu maf'ul. Kallamallahu Musa takliman. Taklim adalah masdar pada kallama, yukallim taklim. Nah, ini nasiha ada masdar pada nasah. Nasah yang sahu nasihatan. Ya. Maka nasiha itu adalah maf'ul mutlak. Jadi maf'ul bih adalah jadi ustaz menasihati kami. Itu sudah sempurna. Nah, cuma dijelaskan lagi nasihat yang berharga. Nah, itu bukan fa'il. Dari mana tahu bukan fa'il? Nah, ini harus tahu kaen. Ini kaedahnya. Kalau fa'il nasahna, sebelum na itu apa? Sukun. Nah, itu kalau dia fa'il. Kalau bukan sukun fathah berarti na itu maf'ul bih. Maka dibaca al-ustadzu, baca ustadzu walaupun enggak ada harakat, nah maka dibaca ustadzu. Karena ustaz telah menasihati kami. Kalau kami nasahna al-ustadza, kan gitu. Kami menasihati ustaz. Ya. Bisa? Nasahna al-ustadza, bisa? Kami menasihati ustaz, bisa? Kabar, ya bisa. Oh enggak usah, kualat ustaz. Maka bisa saja kan? Ya, tapi mungkin bukan nasihat namanya. Iya. Baik. Nah, ini contoh maf'ul bih dan mutabana nah sebagai objek maf'ul bih. Nah, silakan kembangkan. Kembangkan apa? Karena dhamir itu kan banyak. Ada berapa dhamir? 14 dhamir kan? Secara rinci kan? Nah, secara rinci dhamir yang mutakallim apa? Hu, ha, apa? Huma, hum, terus ha, panjang ha. Kalau hiya itu dhamir munfasil. Ini yang dhamir muttasil yang sebagai objek. Huwa kan hu kan? Hu atau bisa hi, ya tergantung huruf sebelumnya. Apa? Huma, hum, ha, huma, hunna, terus ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, terus ya mutakallim. Nah itulah dhamir yang bentuk apa? Sebagai objek. Sebagai apa? Sebagai objek. Nah, kemudian wa imma munfasilun, dan ada kalanya objek itu dalam bentuk dhamir munfasil. Nah, dhamir munfasil. Munfasil. Ada munfasil apa? Mana dhamir munfasil? Nah, munfasil ada dua munfasil. Ada yang menempati tempat rafa, ada yang menempati tempat apa? Nasab. Nah, tentu pembahasan maf'ul bih tentu apa? Dhamir munfasil li mahalli nasab. Lihat kembali jilid yang kedua. Kalau mahal rafa, huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu kan? Nah, itu mahal rafa, enggak masuk di sini. Ya. Tapi apa? Kena objek maka mahal nasab. Ma apa itu? Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Itu dhamirnya untuk sebagai objek. Nah, kapan penggunaan dhamir munfasil ini? Fasil ini manakala objeknya di awal. Ini. Kalau sudah di objeknya di awal, artinya dilukan objeknya, maka mau tidak mau harus objek dhamirnya harus dalam bentuk apa? Dhamir munfasil. Enggak bisa dhamir muttasil. Enggak bisa muttasil. Ini contoh, iyyaka na'budu. Ya kan? Iya kan, enggak bisa ka na'budu. Ka na'budu enggak bisa. Ya. Yang bisa apa? Na'buduka, itu yang bisa na'buduka. Nah, karena apa? Maf'ul bihnya letaknya di awal, maka digunakan dhamir munfasil. na'buduka. Allahu Akbar. Nah, ini maf'ul bih kan? Lamim muttasil. Na'buduka. Kami menyembahmu. Kan gitu. Nah, tatkala kaf ini dihulukan, dihulukan dia ke sini, berarti apa? Gunakan dhamir munfasil. Iyyaka na'budu. Nah. Iyyaka na'budu. Itu dia. Enggak bisa. Enggak bisa ka na'budu. Ini salah. Iyyaka na'budu. Ya. Kenapa dihulukan di maf'ul? Kalau ada maksud. Nah, ini apa namanya? Lil hasar. Lil hasar, membatasi. Nah, ini harus diketahui kenapa Allah Subhanahu wa taala mendulukan objek kaf, maksudnya apa? Dia, itu Allah sendiri dulukan di sini. Nah, karena Allah inginkan ibadah itu hanya. Nah, ini lil hasar. Yang maf'ul bihnya dihasar. Nah, kalau na'buduka, kami menyembahmu, itu tidak ada apa hasar, membatasi. Kalau na'buduka, bisa jadi menyembah yang lainnya, ya kan? Kami menyembahmu ya Allah. Iya, menyembah Allah, tapi juga menyembah yang lain kan? Allah enggak inginkan itu. Makanya di Al-Fatihah apa? Kafnya dulu kan. Iyyaka na'budu. Allah ingin seperti ini. Allah inginkan hanya kepadamu kami menyembah. Enggak, berarti apa? Enggak boleh lain dari itu. Nah, ini apa? Tauhid ibadah. Nah, ikhlas murni. Nah, baik dalam bentuk apa? Salat, bentuk doa, bentuk ibadah, bentuk salat, bentuk doa dan semisalnya. Nah, ini iyyaka na'budu. Bagaimana cara i'rabnya? Iyyaka na'budu. Dhamirun munfasilun. Mabni al-fathah fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Say, itu bagi apa? Bagi apa? Yang sudah lanjutan. Ya, kalau pemula iyyaka iyya, ini iyya. Ini yang dhamirnya. Dhamirun munfasilun mabni al-sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Al-kaf harfi khitab. Nah. Na'budu ni fi'il mudhari marfu wa la tarfi dhammatun dhart fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Ada lagi jumlah fi'il wa enggak perlu. Enggak perlu wajibatu fi'il wa fa'il. Karena ini jumlah apa? Jumlah apa ini? Ismiyah kah? Atau jumlah fi'liyah? Ini fi'liyah. Kalau dia jumlah ismiyah, tentu jumlah apa? Jumlah fi'il wa fa'il fi mahalli rafa khabar mubtada. Ini jumlah fi'liyah. Nah. Wa iyyaka nasta'in. Demikian juga sama dengan iyyaka na'budu. Ini ataf ya. Wa itu huruf ataf, ini namanya atful jumlah 'alal jumlah. Ya, dihubungkan satu jumlah kepada jumlah. Contoh lain, wa iyya. Juga iyya. Kalau tadi dhamir apa? Mukhatab ya. Iyyahu zurna amsi. Nah, apa artinya? Iyyahu zurna amsi. Gimana terjemahannya? Hanya dia yang kami kunjungi kemarin. Enggak ada lagi. Enggak sempat kok, enggak cukup waktu. Hanya dia yang kami kunjungi. Ya. Dia siapa ya? Terserahlah yang ngomong. Nah, itu terjemahannya. Iyyahu zurna amsi. Ya. Hanya dia yang kami kunjungi. Baik, wa iyyaya. Nah, ma darabtum illa iyyaya. Jadi ada kalanya letaknya di awal seperti maf'ul bih ya, maka dipakai dhamma fasil. Nah, ada kala juga setelah illah. Nah, letaknya cuma hanya itu. Imma letak di awal atau dia tidak di awal tapi setelah illah. Nah, karena setelah illah tidak bisa dhamma muttasil. Bisa enggak dhamma muttasil? Ma darabtum illa ka. Kan enggak bisa kan? Ma darabtu illa iyaya. Ma darabtu illa yang takallim. Bersukun. Enggak bisa. Mesti dhamir munfasil. Ma darabtum illa iyaya. Apa artinya? Illa hasar juga nih, kena hasar itu ada kalanya pakai apa? Illa, ada kalanya pakai innama. Nah. Ada kalanya dulukan tadi. Ma darabtum illa iyaya. Tidak ada yang kalian pukul kecuali saya. Nah, itu. Tidak ada yang kalian pukul apa? Kecuali saya. Iya itu sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Karena darabtum itu fi'il membutuhkan objek. Nah, iya, yaitu sebagai objek. Baik, sampai di sini ya kajian kita malam ini. Ya, mudah-mudahan apa semuanya ada manfaatnya dan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz ya, atas penjelasannya. Dan kami berikan kesempatan ikhwah di studio ada yang ingin ditanyakan. Apa? Maf'ul bih secara ta'yin, boleh. Maf'ul bih itu boleh ma'rifah, boleh nakirah, iya kan? Ya. Umpamanya ana ishtaraitu kutuban. Saya kemarin beli kitab-kitab. Ya nakirah. Kenapa? Saya enggak mau. Bisa jadi enggak mau untuk diketahui kitab apa. Itu nakirah umum kan? Ishtaraitu kutuban amsi. Iya. Jadi ada caranya melihat dia sesuatu yang tidak tahu dia, ya kan? Nah, ra'aitu rajulan, ya, seorang laki-laki. Ya. Jadi enggak kenal. Ya, ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki. Ya. Kalau ra'aitu rajul berarti sudah tertentu laki-laki yang dimaksud dan juga mungkin yang apa yang mendengar juga tahu maksudnya siapa. Ya. Baik. Baik, tampaknya itu pertanyaan kita di kesempatan malam baik hari ini, Ustaz. Iya. Fadol penutup sedikit dalam, ya, Ustaz. Sedikit terkait tadi. Umpamanya ana minta untuk, ya akhi, ishtari li kitaban au ishtari li qalaman. Berarti apa? Antum antum berhak beli pena apa saja. Nah, karena saya tidak menentukan ishtari li qalaman. Yang penting saya belikan apa? Belikan pena. Ya sudah. Kalau antum belikan pena merah, lalu saya kok merah? Ya salah saya, bukan salah antum. Ustaz bilang beli pena kan? Ya itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.